Jika hari-harimu hampa dan tak berarti lagi, kenapa kau datang padaku? Mengapa tak kau cari sudah punya kekasih yang baru.